Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyal karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu untuk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti dapat kita jadikan sebagai penerang di dalam kehidupan kita dan juga kita aplikasikan sebagai kebaikan-kebaikan untuk di dunia, untuk kemaslahatan dunia dan juga untuk tabungan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki ayat 169 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ayat 169 ini adalah merupakan bantahan Allah atas pernyataan orang-orang Yahudi yang mengecap orang-orang yang meninggal pada peperangan Uhud itu adalah orang-orang yang mati konyol. Allah mengatakan tidak demikian. Ada perbedaan antara orang yang mati tanpa berperang, dalam hal ini orang-orang munafik yang hanya diam di rumah, dengan orang-orang yang pergi berperang demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas perbedaannya itu adalah bagi mereka yang mati di medan peperangan akan diangkat derajatnya sebagai orang yang mati syahid dan akan diberikan oleh Allah rahmat serta rezeki yang berlimpah luah. Para pendengar rahimakumullah, kita sudah sama-sama tahu bahwa mati syahid itu adalah salah satu mati yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pahala yang diberikan oleh Allah serta kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati di dalam medan peperangan atau mati syahid. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang maknanya sebagai berikut, bahwa orang-orang yang mati di medan peperangan, mereka itu akan berada ditempatkan di dalam paruh burung yang berwarna hijau yang akan terbang mengintari surga, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tempat minum mereka itu berasal adalah emas murni. Kemudian mereka akan diberikan minuman yang enak sekali. Seluruh kebutuhan serta nikmat yang ingin mereka peroleh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam keterangan yang lain, hadis yang lain, bahwa pada suatu saat Allah akan bertanya kepada orang-orang yang mati syahid ini, dari setelah aku memberikan seluruh nikmat dan kebaikan-kebaikan ini, apakah yang lain yang ingin kamu dapatkan, kata Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Jawaban orang yang mati syahid itu, wahai Allah, dari seluruh nikmat yang kau berikan ini, kami hanya ingin satu hal saja. Tolong hidupkan lagi kami di dunia agar kami dapat berperang di jalanmu. Apabila kami mati, tolong hidupkan lagi, berperang lagi, mati lagi, dan begitu seterusnya. Subhanallah. Ternyata orang-orang yang mati syahid itu tidak ingin hanya tinggal di surga saja. Kenapa? Karena mereka sudah tahu begitu hebatnya dan begitu besarnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka siap untuk dihidupkan lagi, meninggal lagi di medan peperangan, walaupun itu sakit, akan tetapi enaknya itu jauh lebih besar daripada rasa sakit sedikit akibat tertebas pedang atau tertembak peluru, karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jelas sudah ayat ini bahwa bagi orang-orang yang rela mengorbankan dirinya kepada untuk berperang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, maka bagi mereka ini Allah akan berikan limpahan karunia serta rahmat yang sangat besar yang mungkin tidak akan pernah dapat terbayangkan di dalam pikiran manusia. Para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para asatiz, ada Ustaz Ardiansa dan Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi saya melihat bahwa pernyataan 169 dari surah Ali Imran ini, dan pernyataan dari Ustaz Perdana tadi menarik satu kesimpulan bahwa bagaimana indahnya mati syahid itu, sehingga para sahabat atau orang-orang yang memahami betul akan risalah Islam bercita-cita untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semboyan mereka wal mautu fi sabilillah asma amanina, dan mati di jalan Allah itu merupakan puncak dari ide atau cita-cita mereka. Tapi timbul pertanyaan ini menarik untuk kita diskusikan. Terdengar dari cerita mati ini nampaknya Islam itu agama kekerasan. Kita menceritakan ada darah di sana sini, seakan-akan ada suhada, ada pedang. Itu bagaimana menurut Ustaz Perdana Ustaz Ardiansyah? Iya, saya melihat bahwa ini bukan suatu katakanlah menunjukkan Islam itu kekerasan, tetapi malah ini menunjukkan betapa lembutnya Islam itu. Artinya Islam itu selalu dari dahulu sampai sekarang itu malah dia diserang, begitu. Dan kalau kita melihat perang-perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sebahagian besar itu adalah sifatnya defensif, mempertahankan diri. Perang Uhud ini kan mempertahankan diri, begitu juga perang Khandaq, perang Khaybar dan yang lain-lainnya. Sebahagian besar itu adalah, bahkan bisa dikatakan seluruhnya itu adalah defensif. Jadi kalau kita lihat konsep perang dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejauh pengetahuan saya itu adalah malah menunjukkan bagaimana penegakan agama itu tidak dalam bentuk kekerasan, karena sifatnya defensif itu tadi. Karena kan di dalam peperangan sebelum sampai kepada tingkat perang itu kan ada tahapan-tahapan sebelumnya. Ya, diajak dengan lemah lembut, kalau misalnya tidak mau membayar jizyah, kalau tidak mau juga baru kepada tingkat peperangan. Tapi kalau kita lihat pada kenyataannya, ternyata Rasulullah SAW itu lebih sering diserang daripada menyerang. Nah, kalaupun Rasulullah SAW keluar menyerang, itu sebenarnya hanya karena ingin menghindari kota Madinah agar tidak rusak atau tidak dihancurkan oleh orang-orang lain. Dan kemuliaan pun kita lihat di mana-mana, di setiap kota itu ada Taman Makam Pahlawan, di mana itu menunjukkan kemuliaan sebenarnya. Jadi orang mati itu tidak mati dalam perang, itu tidak, bukan sesuatu konyol gitu, tapi adalah suatu kemuliaan. Iya, saya ada satu pernyataan saja mungkin. Iya, sebentar. Bahwa dari dalam Piagam 45 itu, jadi sebenarnya cita-cita perang dalam Islam itu pun tergambar dalam Piagam 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi menunjukkan kemerdekaan harus dengan peperangan, kenapa tidak gitu. Iya, tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi, bahwa di samping di dalam Islam itu perang sebagai tindakan defensif ya, untuk mempertahankan diri, akan tetapi sebenarnya pernyataan-pernyataan di dalam perang itu bukan untuk menunjukkan kekerasan atau pertumpahan darah dan sebagainya. Sebenarnya yang diinginkan adalah agar kita berperang itu untuk hidup. Perang untuk hidup, bukan perang untuk mati atau perang konyol. Kenapa? Karena kalau agama ini tidak dipertahankan, apalah artinya hidup tanpa agama? Kalau kita tidak berani untuk berperang, maka seumur-umur hidup kita akan berada di dalam ketakutan. Kenapa? Orang lain sudah menguasai kita, mereka akan mengatur hidup kita, dan kita tidak punya kebebasan lagi untuk mengatur hidup kita sendiri. Apalagi, dan yang lebih parah lagi, untuk menegakkan kebenaran, kalau kita takut, maka kita tidak akan pernah dapat menerapkan agama Islam ini dengan baik dan sempurna. Oleh karena itulah, maka pentingnya peperangan di dalam agama Islam, karena sebagai sunnatullah untuk mempertahankan diri dari berbagai tindakan kejahatan, juga untuk melanggengkan kehidupan dan mewujudkan kemaslahatan di atas permukaan bumi ini. Kalau saya pertanyakan sedikit lagi, di dalam perang itu ada kematian, dan ayat kita ini banyak menceritakan tentang matinya para syuhada yang disebutkan dalam ayat 169 ini, bal ahya un inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati syahid ini sebenarnya hidup. Jadi kenapa kok Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang kematian? Karena sebenarnya begitu pentingnya hidup yang sekali ini. Maka kita sering mendengarkan dari pimpinan pesantren kita waktu dulu sekolah, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Artinya apa? Kalau memang kita berani mati, berarti hidup ini dapat berjalan dengan waktu yang begitu kita perhitungkan, sehingga umat Islam itu sangat cinta kepada waktu yang ada di depan dia. Maka sampai Yusuf Qardawi menuliskan suatu buku, Al-Waktu Fi Hayatil Muslim, pentingnya waktu bagi kehidupan muslim. Ulama juga dulu pernah berkata, Al-Waktu Kasayif In Lam Taqto'hu Koto'aka, waktu itu bagikan pedang, kalau tidak dimanfaatkan sedemikian rupa dengan baik, maka dia akan bisa memenggal lehermu. Begitu sia-sianya waktu. Kenapa? Karena pentingnya hidup. Kenapa? Karena hidup yang sekali ini harus berarti, dan keberartian hidup ini dilihat dari wujudnya, bahwa kematian adalah suatu yang berharga, sehingga mati pun harus diperhitungkan. Iya, mungkin saya juga ingin menambahkan dalam permasalahan ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama sekali ingin menjelaskan Islam itu keras, Islam itu disebarkan dengan pedang, sebagaimana tuduhan orang-orang Islamolog yang mengkaji tentang Islam. Tetapi sebenarnya lah di sini malah kita melihat betapa umat Islam itu menjadikan peperangan itu adalah alternatif terakhir, bukan itu adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Nah, kalau kita melihat betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya dengan kekuatan malaikat mampu menghabisi masyarakat Quraisy ketika itu yang kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghabisinya. Dan begitu juga kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan semua penduduk Quraisy itu untuk beriman seketika, juga tidak sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam Islam perang itu bukan tujuan. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah, ada kita melihat sejarah bagaimana Kubilai Khan, Genghis Khan yang menjadikan perang itu adalah tujuan hidup mereka, sehingga setelah mereka hancurkan Baghdad, mereka tinggalkan tanpa mengambil ghanimah dari Baghdad itu, dan mereka tinggalkan Baghdad itu dengan lumuran darah, dan semua turas-turasnya itu mereka buang ke Sungai Efrat begitu. Jadi ada bangsa yang memang menjadikan perang itu sebagai tujuan begitu. Nah, kita mungkin bisa juga melihat negara-negara adikuasa sekarang yang mereka haus itu darah. Ya, haus darah, mungkin mereka bingung bagaimana untuk membunuh masyarakatnya ya dengan cara yang dengan cara yang elegan. Mereka kirim pasukan-pasukannya itu ke negara-negara yang terus bergejolak, dan kita melihat sampai saat sekarang ini pasukan Amerika dan Inggris yang mati di Irak itu jumlahnya juga tidak sedikit begitu. Artinya mungkin ini perang di sini sudah menjadi tujuan begitu, bukan lagi alternatif dan bukan lagi untuk mempertahankan diri. Jadi berbeda sekali dengan teori yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, subhanallah. Para pendengar rahimakumullah, dari berbagai masukan serta pengembangan wawasan dari para asatiz kita tadi, banyak sekali pemahaman-pemahaman serta pendalaman dari kajian Exodus 69 ini yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai pelajaran bagi kehidupan kita. Ada satu hal tadi yang cukup menarik adalah bahwa di dalam ayat ini diterangkan tentang bagaimana kematian itu menjadi suatu kehidupan yang langgeng. Langgeng di mata Allah dan dikenang oleh manusia. Nah, bagaimana dengan kalau mati itu bisa menghidupkan seseorang, bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang ini dapat kita hidupkan sehingga menjadi suatu kehidupan yang juga bernilai seperti nilainya syahid. Mungkin ada satu pernyataan Rasulullah SAW yang dapat kita jadikan sebagai panduan agar kita hidup dengan kehidupan yang baik. Beliau mengatakan bahwa tintanya para ulama itu, darahnya para syahid itu akan ditimbang dengan tintanya para ulama. Subhanallah, ternyata di balik tingginya derajat kematian orang-orang yang syahid, masih ada kehidupan yang dijalani oleh para ulama yang lebih tinggi daripada kehidupan mereka. Artinya apa? Tintanya para syahid itu yang mereka alirkan di tanah akibat perang itu, ternyata darah mereka itu ditimbang dengan tintanya para ulama. Oleh karena itu, tidak heran bila Imam Syafi'i yang telah ratusan bahkan ribuan abad yang lampau meninggal dunia, tapi sampai sekarang masih dikenang orang dan akan selama-lamanya insya Allah akan tetap dikenal orang. Nah, bagaimana kita sekarang ini agar menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain dan tidak hanya dikenal bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan kita saja, akan tetapi juga dikenang untuk anak cucu sampai terus nanti kalau bisa sampai batas manusia terakhir. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat di dalam kehidupan kita dan dikenang oleh manusia serta dikasihi oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang sangat-sangat dikasihinya. Mudah-mudahan kajian pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra, beserta saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin, serta Ustaz Adiansah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pendengarannya. Dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.